Ibrani pasai siblah. Meimannyan maknajih kebit yakin ngon bit-bit ke hai-hai yang terharapnyan, na kepastian ke hai-hai yang hanaduh tekalon. Sabab meiman, tema le ureng-ureng jaman ile geharok le pota Allah. Sabab meiman, getanyo tema mephum bahwa alamnyo gecepta le firman Allah. Tema punyang hasil tekalonnyan, nyan na nibak punyang hana hasil tekalon. Sabab meiman, le habel jipesemah ubak pota Allah kerbun, yang lebih get nibak kerbun kain. Sabab le iman jihnyan, habel geterimong le Allah sebagai ureng yang get. Sabab deh tat bahwa Allah geterimong pesemahan jih. Habel kamu ninggai donya. Tema sabab le iman jihnyan, tema jihnyan mantong metutu truk bak watenyo. Sabab mu iman, henok hana mate. Lom tema tebuut dan tebau ba Allah. Hana mesti dropih yang hase merempok ngon jihnyan. Sabab henok nyan, kagebuut lepotu Allah. Lam Alkitab na tertulis bahwa si goh lom henok tebuut, gop nyanji pegalak ate Allah. Menyutan iman, hana mesti dropih yang hase ji pegalak ate Allah. Sabab urung nyan, deka ubak potu Allah, mesti ji mengiman ubak Allah. Bahwa gop nyan na, dan bahwa Allah geberi balasan ubak ureng yang mita gopnyan. Sabab meiman, yang ke sabab Nabi Nuh geberi telepotu Allah, ke hai-hai yang terjadi singoh dudo, yang hana hase jikalon ledro jih kedro. Nabi Nuh taat ubak Allah, ake jih gopnyan gepeget saboh kapai yang oh dudo, jut kenyata, bahwa le kapainyan jipeselamat drogeh dan keluarga gopnyan. Dengan lagenyan, donya terhukum. Sedang Nabi Nuh kedro, sabab le iman gopnyan gepegah le Allah sebagai ureng yang get. Sabab mu iman, nyan ke sabab Nabi Ibrahim getaat uba Allah, bak wate Allah getau gopnyan dan geyu jak gopnyan unang dro yang ka Allah pejanjinyan. Laju Nabi Ibrahim gejak dengan hana getuho ho gopnyan tema gejak. Dengan mu iman, Nabi Ibrahim tinggai lagi ureng asing, nibak nangro yang kage pejanji le Allah kegehnyan. Nabi Ibrahim tinggai nibak tempat nyan lam kimah. Menancit tema, Nabi Ishak ngon Nabi Yakub yang terimong janji yang saban nibak potu Allah. Sabab Nabi Ibrahim tengah gepreh-preh banda yang kage rencana dan gepedong dengan kenaleng yang kong. Sabab meiman, Nabi Ibrahim hasemu teme keturunan nibak Sarah. Bahpi Nabi Ibrahim katuha lumpahna dan Sarah kedro mandul. Nabi Ibrahim yakin tat bahwa Allah tetap gepetepat janji ge. Bahpi Nabi Ibrahim bakwatenyan lagi ureng yang kamate tubuh ge. Temagopnyan meteme keturunan yang jai, yang lejih hana tehingga. Legenyan jai jih bintang di langit dan ano di pante. Ban mandum urengnyan tetap meiman truk an mate. Awaknyan hana jiterimong hai-hai yang gepu janji lepotu Allah. Tema jikalon dan disambut nibak jiu. Dan dengonyan awaknyan jipegah bahwa awaknyan nakeh ureng asing dan ureng meranto nibak bumonyo. Ureng yang pegah lagenyan deh tekalon ngon nyata bahwa awaknyan tengoh jimita nanggro yang singoh jut ke tanoh i awaknyan. Kon nanggro yang ka awak nyan tinggai nyan yang awak nyan pikir. Sabab menyolagi nyan, tema kajai tat kesempatan niba awak nyan keji gisa unanggro nyan. Tema nyan duh ji, awak nyan ji mecin tat ke saboh nanggro yang lebih get. Nakeh nanggro yang nalam syurga. Nyan ke sabab ji, Allah hana male menyo awak nyan ji pegah, gop nyan Allah awak nyan. Sabab Allah kage kebah saboh banda ke awaknya. Sabab meiman citema, Nabi Ibrahim gepusemah Nabi Ishak sibago kurbun, wategopnyan gecuba lepotu Allah. Ubak Nabi Ibrahim ke Allah geberi janji ge. Temale Nabi Ibrahim rila geju anak gopnyan yang tunggainyan. Potu Allah kaluh mu firman ubak Nabi Ibrahim. Melalui Nabi Ishak, nyokuh gata tema metume keturunan yang kalun menjanji ubak gata. Nabi Ibrahim yakin tat bahwa gopnyan hasil gepe udip lom Nabi Ishak ni bak mate. Tema jut terpegah Nabi Ibrahim kage terimong lom Nabi Ishak ni bak mate. Sabab meiman tema Nabi Ishak geme janji berkat-berkat ubak Nabi Yakub dan Esau ke masa uke. Sabab meiman ke tema sigoh lom Nabi Yakub meninggai gopnyan laju gepe trun berkat jih ubak anak-anak Nabi Yusuf. Dengan mesada ubak ule tungkat jihnyan dan tasemah Allah. Sabab meiman, Nabi Yusuf, wate karab meninggai donya, gemetutu ke hai jitubit umat Israel di Nanggro Mesir. Dan getinggai amanat ke hai pun yang mesti jipubut atuh mayat gehnyan. Sabab meiman, urung Tuhan Nabi Musa gesom gopnyan, na leh bulun trip jih, oh kalah gopnyan lahir. Awaknyan jikalon, bahwa gopnyan sidro anak yang cedah dan awaknyan hana temakut gelawan perintah raja. Sabab meiman Nabi Musa oh karaya hana getim jipegah anak nibak putra Musa. Gopnyan lebih galak udep menderita mesajan-sajan ngon umat putu Allah nibak udep mangat yang sikejap tema penuh lam deca. Nabi Musa merasa bahwa jiuh lebih menyum kenong hina demi raja peselamat yang gepejanji le Allah nyan nibak meteme mubago atra lam nanggro Musi. Sabab Nabi Musa muharap upah wate uro dudo. Sabab meiman Nabi Musa getinggai nanggro Musi ngon hana gerasa takut gebengeh le raja. Nabi Musa gemaju ubak tujuan gopnyan si ulah-ulah gopnyan ka genging potu Allah nyang hana deh tekalon nyan. Sabab meiman Nabi Musa gepeget paskah dan gepetrun perintah mangat jisipruk darah nibak tip-tip pintu rumah ureng Israel. Mangat jit malaikat maut bek gepoh mate anak tuha waknyan. Sabab meiman tema ureng-ureng Israel haseji jemerang laut mirah si ulah-ulah awaknyan haseji jak atuh tanoh nyang to. Dan di ureng-ureng Mesir habis jiut le lautnyan. Wate awak nyanji cuba ji jemerang cit tema. Sabab meiman, urung-urung Israel hasil ji pujut bintih-bintih beton di Yeriko, reloh oh leh ji keliling le awak nyan tujuh uroh. Sabab meiman cit tema, Rahab inong luntenyan, hana roh mesajan tepoh mate lam kawan urung-urung yang lawan Allah. Sabab inong nyanji terimong ngon mangat ate, urung-urung Israel yang tengah mulim. Sedara, ulon jit mantong hana putuh-putuh lon pegahaba. Tema waten yang hana sip niba ulon. Sabab ulon gohlom lon pegah Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Nabi Daud, Samuel, dan Nabi-Nabi. Sabab meiman tema awaknyan kaji petalo bubena kerajun. Awaknyan ji pebut pun yang betul. Ake ji terimong pun yang kage pejanji le Allah. Awaknyan ji sumpai bubena babah singa. Ji pelun apui yang tengah humehub-hub. Tepesi nibak mata pedeng yang tajam. Awaknyan lemoh, ake ji jut ketega. Awaknyan campen lam midun perang. Ake ji hasil ji petalu bubena pasukan bangsa asing. Sabab meiman, temale ureng-ureng inong metemelom ngon ureng-ureng ji yang kamate. Na teman yang rela terseksa sampo mate. Dan jitim wate terpebebah. Sabab jitim udip lom teman ni bak sabah udip yang lebih get. Na yang kenong hina, kenong senet, jiikat ngon rante, dan jipetamong lam gelap. Awaknya jirom ngon bate sampo mate. Na yang jikoh ngon gegajo, dan yang jirepang ngon pedeng. Awaknya jimerauh ngon pekayan ni bak kulit bebiri atau kulit kameng. Awaknya gasin, ji inaya dan kenong azab. Donyanyo kon tempat nyang jeroh niba awaknya. Awaknya ji merauh lam padang pasir dan lam bukit-bukit. Lom tinggai lam guha-guha dan lam ruhung tanoh. Kubit rakyat tak menang yang ji terimong le mandum urengnya. Sabab iman awaknya ke jeroh. Tema awaknya hana ji terimong pun yang gepe janji le Allah. Sabab Allah na rencana yang lebih get ke getanyo. Rencana gopnya nakuh bahwa mesajan ngon getanyo awaknya jut ke ureng yang sempurna.